আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ইল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين قوم مسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang akan kita dengar akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan dari kehidupan zuhud di muka bumi ini, yang mana ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas insyaallah taala hadis yang akan kita bahas insyaAllah ta'ala masih dalam bab tentang fadlul hubbi fillah wal hath alaihi, keutamaan cinta karena Allah dan anjuran untuk seorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala atau mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang akan dibahas insyaAllah ta'ala itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba karena Allah mencintai seorang hamba, Allah umumkan kepada Jibril sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza habballahu ta'ala al-'abda," apabila Allah mencintai seorang hamba, "nada Jibril," maka Allah memanggil Jibril dan mengatakan, "Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan." Dan Allah berkata kepada Jibril, sungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan. Fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Fa'yuhibbu Jibril, fa'yuhibbuhu Jibril. Maka Jibril mencintai hamba tersebut. Fa'yunada, fa'yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru di langit kepada penduduk langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fahibbuh, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit pun mencintainya. Thumma yugda'u lahul qabul fil ardi, kemudian Allah meletakkan baginya, menganugerahkan untuknya al-qabul, bahwa dia diterima oleh orang-orang atau penduduk bumi ini. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril, sesungguhnya Allah ta'ala apabila mencintai seorang hamba maka Allah memanggil Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan, lalu Allah berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai si fulan tersebut. Thumma yunadi bis sama, kemudian diseru bagi penduduk langit yaitu oleh Jibril. Fayaqul, Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit pun mencintai si fulan tersebut. Thumma yudhu lahul qabul fil ardi, kemudian diberikanlah dia oleh Allah bahwa dia diterima, ia ini dicintai oleh penduduk bumi. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibrila, dan apabila Allah murka kepada seorang hamba, apabila Allah marah kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Fayaqulu inni ubghidhu fulan, lalu dia Jibril mengatakan, Allah mengatakan, sesungguhnya aku benci kepada si fulan. Fa'abghidhu, maka benci pula lah engkau wahai Jibril kepadanya. Fayubghidhu Jibril, maka Jibril pun membenci kepada hamba tersebut, kepada fulan tersebut. Thumma yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril menyeru kepada penduduk bumi, innallaha yubghidhu fulanan, sesungguhnya Allah murka, Allah benci atau marah kepada fulan. Fa'abghidhu, maka marahilah kalian kepadanya. Fayubghidhuhu ahlus samai, maka penduduk langit pun benci atau marah kepadanya. Thumma yudau lahul bagdo fil ardi, kemudian diletakkanlah baginya kemurkaan atau kemarahan pada penduduk bumi ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah mencintai hamba-hambanya yang dikehendakinya dari kaum mukminin dan orang-orang yang saleh. Allah mencintai para walinya yaitu orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah itu, mereka tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka, tidak rasa takut dalam diri mereka, dan tidak pula mereka berduka cita, tidak pula mereka bersedih hati. Siapakah wali-wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Alladzina kanu, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wali-wali Allah, orang-orang yang dicintainya, yaitu orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya, yang hanya menyembah kepadanya jalla jalaluhu. Maka di dalam hadis ini kita jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah mengatakan kepada Jibril, memberitahukan kepada Jibril, karena Jibril adalah malaikat yang dekat, minal muqarrabin, di antara malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah aminus sama, yaitu yang membawa berita dari langit, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril yang pertama dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau Jibril yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memberitahukan kepadanya bahwa Allah mencintai si fulan. Maka Jibril, kemudian Jibril diperintahkan oleh Allah agar dia mencintai fulan tersebut. Lalu Jibril pun mencintai fulan itu. Kemudian dia memanggil, menyeru kepada penduduk langit, mengumumkan kepada mereka bahwasanya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah kalian kepadanya. Maka kemudian penduduk langit pun mencintai fulan yang disebutkan tadi. Kemudian Allah memberikan kepada fulan, ketika dia masih di bumi, belum meninggal dalam kehidupannya, bahwa dia diterima oleh hamba-hamba Allah, oleh orang-orang yang beriman, mereka pun mencintainya. Demikian sebaliknya, apabila Allah murka, apabila Allah benci atau marah kepada seorang hamba, maka Allah pun memanggil Jibril dan mengatakan kepada Jibril, sungguhnya aku murka atau aku marah kepada fulan, maka marahilah engkau kepadanya. Maka Jibril pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit bahwasanya Allah murka kepada fulan, maka murkailah kalian kepada fulan. Maka semua penduduk langit pun murka kepada fulan. Kemudian diletakkan di muka bumi ini bahwa fulan dimurkai oleh penduduk bumi ini. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan atau fadilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka akan dicintai oleh Allah, dan Allah meletakkan pada hati-hati penduduk bumi ini, kepada ahlul khair, kepada penduduk bumi ini yang mereka memang orang-orang yang baik, orang-orang yang berpegang pada agama Allah, Allah meletakkan pada hati mereka untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, yaitu bahwa seorang mukmin yang beriman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai kewajiban untuk meletakkan atau untuk beriman kepada sifat-sifat Allah, dan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat itu. Sifat yang disebutkan oleh Quran dan sunnah, bahwa Allah mempunyai sifat tersebut, bagi seorang beriman wajib untuk mengimaninya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada berita yang datang dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahih, benar jalurnya, sahih sanadnya, maka wajib bagi seorang mukmin untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang disebutkan oleh hadis ini ada dua sifat Allah, yaitu sifat cinta dan sifat marah atau benci. Sifat benci dan sifat cinta. Dan sifat cinta Allah ini tidak sama dengan hamba-hambanya. Demikian pula sifat murka atau marah atau benci tidak sama dengan sifat hamba-hambanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada satu pun yang serupa dengannya, dan dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kewajiban kita untuk beriman kepada sifat-sifat Allah tersebut, dan tetap tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak menyamakan sifat Allah dan sifat makhluknya. Karena Allah Maha Suci dari menyerupai hamba-hambanya. Tetapi apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quran dan apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah itu sifat-sifatnya, maka ini wajib bagi seorang mukmin untuk beriman kepadanya tanpa bertanya bagaimana sifat tersebut, tanpa mentakwilkan kepada makna yang lain, tanpa merubah kepada makna yang lain, atau bertanya bagaimana sifat tersebut. Ini yang menjadi kewajiban bagi seorang mukmin, dan kita tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Kita harus menetapkan sifat-sifat tersebut dan tetap berkeyakinan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tiada satu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang taatnya para malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan mereka kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak, tidak ada keraguan sama sekali. Begitu mereka diperintahkan oleh Allah, langsung mereka lakukan, langsung mereka kerjakan, langsung mereka terapkan tanpa bertanya macam-macam. Kalau manusia ketika datang ayat atau hadis Nabi SAW, mereka masih banyak bertanya, mengapa kok begini, mengapa kok begitu. Tetapi para malaikat tidaklah demikian. Tatkala Allah memerintahkan suatu, maka mereka mentaatinya. Mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Jibril alaihissalatu wassalam. Beliau adalah seorang malaikat yang dekat dan didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah yang menyampaikan risalah Allah, wahyu Allah kepada para malaikat, kepada para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya. Maka dari itu, sudah seyogianya seorang mukmin dia mencintai Jibril alaihissalam. Dia tidak benci kepada Jibril sebagaimana orang-orang Yahudi benci kepada Jibril. Tetapi orang mukmin dia mencintai Jibril alaihissalam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mencintai seseorang karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebutkan orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti dia akan dicintai oleh manusia, oleh penduduk bumi ini. Demikian sebaliknya orang yang dibenci oleh Allah, maka dia pun akan dibenci oleh manusia. Maka dari itu, sudah seyogianya bagi seorang mukmin untuk berupaya mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan mengikuti, dengan berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Allah azza wa jalla berfirman, "Qul," katakanlah, wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha," apabila kalian cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. "Yuhibbukumullah," niscaya Allah akan mencintai kalian. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka agar seorang hamba mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus ittiba, harus al-iqtida, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam semua aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, akhlak, moral, muamalah, dan semua aspek kehidupan seorang mukmin yang ingin dicintai oleh Allah azza wa jalla, berupaya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan amal-amal ketaatan, memperbanyak amalan-amalan sunnah, ini semua akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis yang sebelumnya, yaitu hadis tentang inna Allah Ta'ala qal, bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya, barang siapa man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi kekasihku maka aku umumkan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alayhi, dan tidak ada amalan yang paling mendekatkan seorang hamba kepada aku yang paling aku cintai adalah dengan melakukan amal-amal yang aku perintahkan, yang aku wajibkan atasnya, dan seterusnya hadis ini. Maka dari itu, agar seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia memperbanyak amal-amal kebaikan, melakukan yang wajib, menjauhi yang haram, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang memimpin sariyah, yaitu sekelompok pasukan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad, maka orang yang menjadi pemimpin dalam peperangan itu, kalau dia salat bersama pasukannya, maka dia selalu membaca dalam salatnya, dan dia menutupi dengan membaca qul huwallahu ahad fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Jadi dia membaca surat, kemudian sebelum ruku dia membaca qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, maka ketika mereka kembali ke kota Madinah, fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka memberitahukan atau mereka menyebut tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa panglima perang mereka kalau salat setelah baca Al-Fatihah, baca surat, setelah baca surat dia selalu membaca tambahan, yaitu qul huwallahu ahad. Demikian yang dilakukannya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika, tanyakan kepadanya mengapa dia lakukan hal tersebut. Setiap selesai baca surat dari Al-Quran, kemudian dia tutup dengan membaca qul huwallahu ahad, baru kemudian dia ruku. Apa yang mendorong dia melakukan hal tersebut? Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepadanya. Faqal, maka dia berkata, li'annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad itu menggambarkan, menjelaskan tentang sifat Allah yang Maha Pengasih. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha, maka aku sangat cinta, aku sangat senang untuk membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam kemudian bersabda kepada para sahabat beliau yang memberitahukan masalah tersebut, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuhu, beritahukan kepadanya bahwasanya Allah Ta'ala mencintainya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu yang peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada seorang pemimpin perang, karena Nabi alaihi wasallam kalau beliau memimpin langsung peperangan itu namanya ghazwah, seperti ghazwatu Badar, peperangan Badar, ghazwatu Uhud, perang Uhud, Ghazwat Tabuk, perang Tabuk dan seterusnya. Itu ghazwah artinya peperangan yang dipimpin langsung dan disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sariyah itu adalah sekelompok pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke satu daerah, ke satu kabilah, yakni untuk menaklukkan. Yang pertama tentu mengajak mereka pada Islam. Kalau mereka menolak, menyuruh mereka membayar jizyah, upeti. Kalau mereka menolak, baru kemudian mereka diperangi. Jadi ini namanya Sariyah. Nabi SAW tidak mengikuti. Tapi dia mengutus, beliau mengutus satu pasukan ke tempat yang diinginkan oleh beliau untuk ditaklukkan. Nah, pada suatu ketika, seorang pemimpin pasukan ini yang diutus oleh Nabi SAW, karena beliau, orang ini dia juga menjadi imam dalam sholat, dia sebagai pemimpin perang, dia juga sebagai seorang imam sholat, ini menunjukkan bahwa mereka ada orang-orang yang paham pada agama Allah. Tidak saja hanya memahami taktik dalam berperang, tidak hanya memahami bagaimana untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan, tapi mereka juga adalah orang-orang yang ngerti agama, memimpin sholat di dalam kepemimpinan tersebut. Maka orang ini yang menjadi pemimpin Sariyah tersebut, setiap dia sholat, selalu pada akhir dari bacaannya, setelah baca surat, dia menambahi membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu, ya. Karena ini di dalam sholat-sholat yang didengar oleh para sahabat dan oleh pasukannya. Sehingga mereka kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang agak aneh. Lalu sekembalinya mereka ke kota Madinah, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menceritakan bahwa panglima kami ini, yang memimpin kami ini, kalau memimpin sholat, setiap selesai membaca surat, dia menambahi dengan surat Al-Ikhlas, yaitu membaca Qul Huwallahu Ahad sampai selesai. Maka Nabi alaihissalam tidak memberikan jawaban, tetapi beliau menyuruh mereka, coba kalian tanyakan pada orang itu, apa pendorong dan apa penyebab sehingga dia melakukan hal tersebut. Maka mereka pun bertanya kepada orang itu, dan dia mengatakan bahwasanya li'annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata orang itu, فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا, dan aku sangat mencintai untuk membacanya. Bahwa Allah, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَلَّهُ مَا أَسَّهُ, yang Allah tidak sekutu baginya, dia adalah Rabb yang tunggal, ya, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَلَّهُ الصَّمَدُ, dan Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluknya. Semua meminta pada Allah, semua berharap pada Allah, semua bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Ini juga sifat, sifat-sifat Allah. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Dia tidak dilahirkan oleh sesuatu. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengannya. Isi dan kandungan dari Qul huwallahu ahad adalah tentang sifat-sifat Allah yang membersihkan Allah dari apa yang dinisbahkan kepada Allah. Bahwa Allah mempunyai anak, ya, atau yang lainnya, maka dalam surat ini Allah disucikan dari sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada itu Nabi SAW bersabda tentang surat Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Satu pertiga Al-Quranul Karim. Karena surat ini mencakup berbagai macam sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan semua sifat-sifat yang tercela, yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini dia menjawab bahwa dia membacanya karena di situ dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan dia sangat mencintai sifat-sifat mulia dan beriman kepada sifat-sifat tersebut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran tentang apa yang dibawakan dalam hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mempunyai perutusan, sekelompok pasukan yang diutus ke beberapa tempat untuk mengajak mereka memeluk Islam, ya. Tapi kalau mereka menolak, maka mereka diminta untuk membayar jizyah semacam upeti yang juga manfaatnya kembali kepada mereka. Karena maksud dan tujuan dari membayar jizyah adalah untuk menjaga keamanan mereka, menjaga harta mereka, menjaga nyawa mereka. Itu manfaat dari membayar jizyah. Itu semacam upeti yang diberikan oleh orang-orang yang tinggal di negeri muslim, ya, agar mereka diberi keamanan, mereka dilindungi, mereka membayar semacam upeti atau jizyah yang gunanya, manfaatnya kembali kepada mereka. Adapun peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW itu namanya ghazwah, sebagaimana telah saya jelaskan tadi. Nah, di dalam mengirim pasukan, setiap sariah, setiap pasukan yang dipimpin, yang diutus oleh Nabi SAW ke satu tempat, itu mesti ada pemimpinnya. Ada yang memimpin. Karena tidak bisa dibayangkan sekelompok pasukan tanpa ada pemimpin yang memimpinnya. Maka dari itu, Nabi SAW menyuruh atau memilih seorang pemimpin yang memimpin sepasukan, sekawanan pasukan tersebut untuk pergi berperang. Nah, panglima pasukan itu biasanya adalah juga diberi tugas. Tidak hanya memimpin dalam peperangan. Tidak hanya mengatur strategi perang. Tetapi juga diperintahkan untuk memimpin sholat. Untuk memimpin sholat. Menjadi imam waktu sholat lima waktu. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh menyelisih pemimpin selama hal itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Islam sangat mengharapkan agar kalimat kaum muslimin menjadi kalimat yang satu. Tidak terpecah-pecah, tidak bercerai-berai. Oleh karena itu, selama apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu tidak menyelisih agama, tidak mengandung maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipimpin mempunyai keharusan untuk taat kepada yang memimpin. Ya. Sehingga kita melihat dalam kasus ini bahwa mereka para sahabat yang dipimpin oleh panglima tersebut itu mereka tidak kemudian menegur panglima mereka. Jadi mengapa engkau baca surat, setelah baca satu surat engkau tutup dengan surat al-ikhlas? Mereka diam, mereka hanya taat, karena ini bukan maksiat. Nah, setelah kembali ke Madinah, baru kemudian mereka bertanya hal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dalam rangka menjaga keutuhan pasukan tersebut agar tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita pula tentang bagaimana Islam mengatur sebuah kepemimpinan yang mana setiap orang yang berada di bawah kepemimpinan itu mereka harus taat kepada pemimpin mereka. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka benar-benar memanfaatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menimba ilmu dari beliau. Ada hal-hal yang mereka merasa janggal, maka mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka bertanya kepada Nabi SAW. Dan ini menunjukkan pentingnya bertanya kepada orang yang berilmu. Setelah wafatnya Nabi SAW, maka kita bertanya kepada para ulama. Ada hal-hal yang tidak jelas, ada hal-hal yang kabur, ada hal-hal yang tidak kita pahami, maka kita bertanya kepada para ulama. Bagaimana para sahabat dahulu, mereka dalam banyak hal yang tidak jelas, mereka selalu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Dan bahwa surat Al-Ikhlas ini mengandung apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena surat ini isi dan kandungannya adalah tauhid. Isi dan kandungannya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dalam zatnya, sifatnya, ya, perbuatannya, Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya, karena Allah memang tidak memerlukan sekutu. Allah Maha Kuasa, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, fa'alu lima yurid, ya, dan dia berbuat apa yang dikehendakinya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu Allah Maha Esa, Allah tidak sekutu baginya, dan tiada yang serupa dengannya. Allah tidak memerlukan anak, Allah tidak memerlukan istri, Allah tidak memerlukan orang tua, ya. Allah Zat yang Maha Esa, ya. Kita wajib beriman kepada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau suatu amal ibadah ada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Jadi, kalau seorang melakukan satu amal ibadah yang Allah perintahkannya, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dia dalam melakukan hal tersebut untuk mendapatkan cinta Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita agar tidak meremehkan suatu amal suatu ketaatan, meskipun hal itu dianggap kecil. Jangan kita remehkan. Karena agama kita adalah agama yang menjanjikan setiap amal perbuatan yang baik, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pula sebaliknya, setiap amal buruk sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya, akan melihat dampaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh seorang mukmin menggampangkan, meringankan atau meremehkan amalan-amalan ketaatan yang dianggapnya kecil, dianggapnya sedikit, ya. Jangan. Kita berupaya untuk bisa melaksanakannya, bisa melakukannya, walaupun hanya mungkin menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan beling yang ada di jalan yang akan membahayakan orang yang melewatinya, atau yang lainnya, bahkan seutas tali. Kadang-kadang ada tali yang berbentuk bulat, yang diikat di tanah, situ ada anak yang lewat, ada manusia yang lewat, dia bisa terjerat oleh tali tersebut. Maka ketika seorang mengangkatnya, menyisihkannya, meletakkannya di tempat yang tidak membahayakan orang yang melewati, dia mendapatkan pahala. Ya, orang itu akan melihat apa yang dia lakukan tersebut. Jadi walaupun sekecil apapun dari suatu amal kebaikan, amal ketaatan, tidak boleh seorang meremehkannya, menggampangkannya, karena apa yang dianggap kecil di hadapan manusia, bisa jadi itu dianggap besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, bolehnya yaitu membaca atau mengulangi satu surat dua kali pada setiap rakaat. Contohnya orang ini, ketika dia sholat, pada misalnya rakaat pertama, membaca Al-Fatihah, surat, kemudian ditutup dengan membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua pun demikian. Al-Fatihah, surat, kemudian ditutup lagi dengan surat Al-Ikhlas, itu Qul Huwallahu Ahad. Nah, ini termasuk yang dibolehkan. Ini tidak ada larangan di dalam masalah ini. Nah, ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu tentang cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa seorang apabila dia mencintai Allah Azza wa Jalla, atau dia mencintai seseorang karena Allah, hendaklah dia memberitahukan kepada orang tersebut bahwa dia mencintai orang tersebut. Ini sudah dibahas. Dan insyaAllah ta'ala kita melanjutkan ya dengan bab yang berikutnya, yaitu bab ke-48, At-tahdhiru min idha'is salihin wad-du'afah wal-masakin. Bab tentang peringatan dari menyakiti orang-orang yang soleh, peringatan dari menyakiti orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Ada orang soleh, orang yang baik disakiti. Dan bentuk menyakiti seseorang ada dua. Ada dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk perkataan atau ucapan. Tidak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain. Ini berbahaya. Jangan kita remehkan. Bahkan kadang-kadang ucapan jauh lebih menyakitkan daripada perbuatan. Seorang mungkin kalau dia memukul saudaranya, kalau sudah selesai, dalam waktu tertentu, hilang rasa pukulan itu. Tetapi kalau ucapan, kalau kalimat yang diucapkan kepada seorang dan menyakitkan hati orang itu, ini akan lama hilangnya, tidak mudah hilang dari ingatannya. Jika bentuk menyakitkan dengan ucapan yang diucapkan kepada seseorang. Jadi dalam bab ini, An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan satu bab khusus tentang peringatan agar jangan sampai menyakiti orang-orang yang soleh, menyakiti orang-orang yang lemah, dan orang-orang miskin. Pada hakikatnya, menyakiti orang muslim secara umum, ya, ini tidak dibenarkan. Bahkan pada orang lain pun tidak boleh. Selama kita tidak diganggu, ya, maka kita tidak dibenarkan untuk menyakiti orang lain. Ya, apalagi sama muslim. Apalagi menyakiti orang-orang yang lemah. Fuqara masakin. Kaum yang lemah yang tidak mempunyai kemampuan. Dan sampai seorang melakukannya. Di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan satu ayat dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ, dan orang-orang yang mereka menyakiti kaum mukminin. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan wanita tanpa apa yang mereka lakukan, maka dia telah memikul satu dosa berupa fitnah dan dosa yang besar. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menuduh seorang mukmin berbuat sesuatu padahal mukmin itu tidak melakukan apa yang dituduhkan. Atas seorang mukminat, seorang wanita muslimah mukminah, dituduhkan bahwa dia berbuat sesuatu yang mana dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Ini adalah perbuatan fitnah, buhtan, dan orang yang melakukannya dia memikul dosa. Dia membawa dan memikul dosa yang nyata karena dia telah memfitnah. Dia telah menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tidak ada pada saudaranya tersebut, yang tidak dilakukan oleh saudaranya tersebut. Maka dosa yang besar, yang mereka membawa fitnah dan mereka terjerumus dalam dosa yang nyata. Kemudian, tentu orang-orang yang paling banyak mendapat dosa dalam hal ini adalah orang-orang kufar yang menuduh kaum mukminin, menuduh kaum muslimin berbuat begini dan begitu padahal mereka tidak melakukannya. Menuduh orang muslim itu adalah sebagai teroris padahal Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Bukan Islam menyuruh membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi dituduhkan kepada kaum muslimin untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka berbuat apa yang mereka kehendaki. Maka dosa pertama yang paling besar yang dilakukan dalam hal ini ada orang-orang kufar, musuh-musuh Islam yang menuduh kaum muslimin, menuduh ajaran Allah, menuduh Islam sebagai agama yang mengajarkan terorisme. Padahal Islam tidak demikian. Islam tidak demikian seperti apa mereka tuduhkan. Dan mereka tahu hal itu. Bahwa Islam bukan agama terorisme. Islam adalah agama yang memberikan kedamaian. Apabila kita cermati bahwa orang-orang non-muslim yang hidup di negeri-negeri muslim, mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan dari kaum muslimin. Tetapi sebaliknya, kaum minoritas, kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri yang mayoritas bukan muslim, justru banyak terkena aniaya, banyak dizalimi. Ya, contoh yang nyata adalah apa yang terjadi terhadap kaum muslimin Rohingya di Burma, yang mereka dibunuh, mereka diusir dari kampung halaman mereka, mereka dibunuh secara kejam. Ya, mereka tidak mendapatkan kenyamanan. Tetapi kalau orang yang bukan muslim hidup di negeri yang mayoritasnya kaum muslimin, mereka masya Allah hidup ibarat di surga. Mereka diberikan dan dijamin keamanannya, dijamin ketenangannya. Maka apa yang dituduhkan kepada Islam dan kepada kaum muslimin adalah tuduhan yang batil. Kalaupun ada orang-orang bersikap keras, itu adalah oknum. Mereka oknum. Satu dua orang yang salah kaprah dalam memahami agama, salah kaprah dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga mereka bertindak di luar apa yang diajarkan oleh Islam dan dikehendaki oleh Islam. Kemudian yang kedua, di antara kelompok yang akan mendapat dosa yang paling besar disebabkan karena menyakiti kaum mukminin adalah Rafidhah, yang menuduh ummul mukminin, menuduh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina. Padahal Allah telah menurunkan 13 ayat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nur membersihkan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi mereka tetap menuduh karena kedengkian mereka kepada Aisyah, kepada ummul mukminin dan kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Umar bin Khattab dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Mereka menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang batil, padahal mereka tidak pernah melakukannya. Para sahabat berlepas diri dari apa yang dituduhkan oleh Syiah Rafidhah. Alaihim minallahi ma yastahiqun. Ya, mereka akan dapat dampak dan akibatnya. Ketika mereka menuduh ummul mukminin itu berzina, subhanallah, kemudian mereka menghalalkan nikah mut'ah yang telah diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang itu adalah zina yang diberikan pengesahan dan alasan nikah mut'ah, ya, tanpa ada saksinya. Kawin kontra, mereka ingin satu orang perempuan, mereka hanya berjanji di hotel, bayar maharnya, kemudian zina, kawin, tanpa ada saksi. Ya. Kemudian kontraknya 3 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan, ini akibat dari dosa mereka. Menuduh ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha berzina, dan Allah telah membersihkan ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dari apa yang mereka tuduhkan. Maka akibat dari tuduhan ini, mereka dapat. Mereka halalkan zina dalam bentuk nikah mut'ah. Ya. Dalam bentuk nikah mut'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari azabnya, dari kemurkaannya, akibat perbuatan-perbuatan orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, dari kalangan sahabat, dari kalangan ulama muslimin al-sunnah wal-jamaah, yang mereka dituduhkan dengan tuduhan-tuduhan yang batil oleh Rafidhah yang merajalela dengan kebatilan mereka. Tapi ketahuilah bahwa saya kebatilan itu hanya sementara. Daulatul batil sa'ah wa daulatul haqqi ila qiyamis sa'ah. Negeri kebatilan itu hanya sebentar, hanya sekejap. Tetapi negeri al-haq, dia sampai hari kiamat. Kebenaran pasti akan ditolong dan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebatilan pasti akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat. Tidak boleh seorang muslim tergesa-gesa. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menghukuminya. Dia akan mengadilinya. Dia akan membela kebenaran. Allah bersama yang hak. Tidak mungkin Allah bersama yang batil. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ke-58 dari surat Al-Ahzab melarang menyakiti orang-orang mukminin laki-laki dan wanita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Dengan tuduhan-tuduhan yang batil, yang tidak pernah mereka kerjakan. Dituduhkan pada mereka, ini termasuk dosa besar. Dan orang yang melakukannya pasti akan mendapatkan akibat dan dampak dari perbuatannya itu. Kemudian, ayat kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Allah ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Adapun anak yatim, janganlah engkau menghardiknya, janganlah engkau membentaknya. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dan adapun orang yang meminta, janganlah engkau membentaknya, jangan engkau berkata dengan perkataan yang kasar kepadanya. Ini juga sebagai dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi tentang larangan dari menyakiti orang yang lemah, menyakiti anak yatim, menyakiti orang yang meminta-minta, sudah tidak diberikan, diucapkan dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hatinya. Ini tidak dibenarkan. Seorang kalau dia, ada orang datang minta, dan dia tidak, kebetulan tidak mempunyai sesuatu yang bisa dia berikan pada orang itu, maka ucapkanlah kalimat yang baik. Maaf Pak, maaf Bu. Ya, apa yang Ibu minta, apa yang Bapak minta, saya belum bisa memberikannya. Mudah-mudahan suatu saat, ya, Allah memberikan rezeki, saya bisa membantu. Ini ala kadarnya, apa yang ada, ya, mudah-mudahan diterima, dan semoga Allah bisa memberikan keberkatan pada apa yang saya berikan ini. Jadi dengan ucapan yang baik, jangan sampai kita ini ada orang datang minta, sudah tidak berikan, kemudian ditimpali dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kamu bisanya hanya minta, tak mau kerja, tak mau ini dan itu, berikan atau tidak diberikan. Tapi dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka ini tidak ada gunanya. Seorang tidak dapat pahalanya. Tidak ada ganjarannya karena dia menyakitkan orang lain. Nah, ini dua ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini sebagai dalil menguatkan bab larangan atau peringatan dari menyakiti orang-orang yang soleh dan kaum lemah serta para masakin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun hadis yang dibawakan dalam bab ini insyaAllah akan dibawakan atau dijelaskan pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya kira cukup pembahasan materi pada hari ini. InsyaAllah lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Adapun waktu sekarang adalah untuk tanya jawab. Dan kami kembalikan ke Jakarta. Aqulu qawli hadza. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajiannya di sesi materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga bermanfaat pula dan dapat difahami oleh para pendengar maupun pemirsa yang menyimak di kesempatan ini. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, dapat menghubungi di layanan line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Dan berikut pertanyaan dari layanan-layanan telepon nampaknya. Sudah ada yang masuk, silakan di 0218236543 kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Ummu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Di Tangerang, Ummu Abdurrahman, tafadhali. Nah, silakan. Ini saya mau bertanya, Ustaz. Kalau sholat witir satu rakaat, itu bacaannya surat apa ya, Ustaz? Baik, cukup. Sama ini, Ustaz. Boleh enggak, Ustaz? Silakan. Sama puasa yang setiap bulan itu 3 hari, sama kalau kita puasa Senin sama Kamis, boleh diperbolehkan enggak, Ustaz? Digabung ya. Iya, digabung gitu. Baik, barakallahu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan dari Ummu Abdurrahman di Tangerang, barakallahu fiha. Beliau bertanya tentang jika seorang sholat witir dalam jumlah yang paling minim, yaitu satu rakaat, surat apa yang dibaca? Ada riwayat, riwayat sahih, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian bisa, ya, mampu untuk sholat satu malam dan membaca sepertiga Al-Quran? Kata para sahabat, siapa di antara kita yang mampu membaca Al-Quran atau sholat di malam hari dengan sepertiga Al-Quran? Lalu beliau memberitahukan bahwa yang dimaksudnya sepertiga Al-Quran itu adalah surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, minimal seseorang kalau dia tidak bisa sholat dalam jumlah yang lebih dari satu rakaat, itu minimal dia sholat witir satu rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas. Maka dianjurkan bagi orang yang sholat witir karena mungkin terlambat bangun, waktunya sedikit, dia hanya bisa sholat satu rakaat dari sholat witirnya, maka yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ini yang dianjurkan. Tapi misalnya seorang ingin membaca surat yang lain pun tidak mengapa, karena memang tidak ada ketentuan harus surat Al-Ikhlas. Hanya dianjurkan membaca surat itu jika memang seorang terlambat bangun dan waktunya hanya sedikit untuk sholat witir hanya satu rakaat, dia membaca surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pertanyaan kedua, seorang yang terbiasa melakukan puasa sunnah Senin, Kamis. Melakukan puasa sunnah Senin, Kamis. Kemudian bertepatan dengan sholat yang puasa yang tiga hari, 13, 14, 15 pada setiap bulan. Ini apakah seorang boleh menggabungkannya? Wallahu a'lam. Kalau itu puasa sunnah dengan sunnah, maka tidak mengapa seorang menggabungkannya. Contohnya, tanggal 13 jatuhnya di hari Kamis, maka dia puasa sunnah karena itu hari Kamis, juga karena tanggal 13. Ya. Intinya dia berpuasa dan menggabungkan dua niat, puasa Kamis dan puasa tanggal 13 atau puasa Bid. Ayam al-bid. Ini tidak mengapa. Atau misalnya, puasa bidnya terkena jatuh pada hari Senin. Hari Senin itu tanggal 13 atau tanggal 14. atau tanggal 15 dari bulan-bulan Qomariyah, bulan Hijriyah. Maka dia boleh berniat puasa Senin, karena itu adalah hari Senin, sebagai puasa sunnah, dan boleh juga digabung dan berniat puasa Bid, puasa Iyamul Bid, yaitu puasa tanggal 15 atau 14 atau 13 setiap bulan. Jadi ini tidak mengapa insyaAllah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah, Allah menerimanya dan melipat gandakan pahala bagi orang yang melakukan. Wallahu a'lam. Namun jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan simak dan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Nah, dari pendengar Roja Pontianak bertanya bahwa Ustadz, apakah ciri-ciri orang yang dicintai dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, tentang ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah SWT, banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, sifat-sifat hamba Allah yang Allah mencintai mereka. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Allah SWT, ya, inna allaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik di sini secara umum. Orang yang banyak berbuat baik kepada manusia, ya, bahkan kepada binatang pun, dia cintai oleh Allah SWT. Kemudian juga orang yang melakukan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, ini akan mendapatkan cinta Allah. Kemudian orang yang juga melakukan amalan-amalan yang sunnah, yang tidak wajib tapi sunnah, statusnya sunnah, anjuran, seperti puasa sunnah, sedekah bersifat sunnah, kemudian sholat-sholat sunnah, dan orang yang melakukan dan dia betul-betul istiqomah dalam mengerjakannya, ini akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang ittiba, yang selalu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Jadi banyak amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dengannya seorang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin yang ditanya, apa ciri orang yang dicintai oleh Allah? Tentu pertama dia adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia itu di antara cirinya, dia mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Dia selalu tenang dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Dia menghadapi dan penuh ketenangan, dia kembalikan kepada Allah. Ya. Maka orang yang demikian, insyaAllah, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Orang yang bersikap adil, ya, orang yang bersikap adil ketika dia menghukumi antara dua orang, dia bersikap adil kepada anak-anaknya, dia bersikap adil kepada istri-istrinya, mereka, Allah mencintainya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ya. Jadi setiap amal perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka apabila dilakukan oleh seorang hamba, ini adalah sebagai sebab dia mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini secara umum, ya. Secara umum. Kemudian adapun ciri orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang dia itu jauh dari Allah dengan meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan. Ya. Tidak mungkin Allah mencintai seorang hamba yang dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Tidak mungkin. Seorang tidak sholat di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, dia memiliki harta yang banyak, dia tidak mengeluarkan zakat. Tidak mungkin orang yang dicintai oleh Allah. Dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, ini ciri orang dimurkai oleh Allah. Hanya saja, kadang-kadang orang yang dimurkai oleh Allah itu dibiarkan. Semakin dia melanggar, apa yang Allah perintahkan, dan dia menerjang apa yang diharamkan oleh Allah, Allah semakin memberikan kepadanya. Ini bukan berarti Allah ridha dengan perbuatannya, tidak. Tetapi ini yang disebut dengan al-istidraj. Allah tangguhkan, na'udzubillah min dalik. Maka jangan sampai seorang ketika dia berbuat maksiat pada Allah, dia melanggar peraturan-peraturan Allah dan dia terus diberikan oleh Allah nikmat, jangan dia mengira bahwa Allah ridha dengan perbuatannya. Jangan dia mengira bahwa Allah mencintainya, tidak. Itu namanya istidraj. Ya? Penangguhan azab. Ya. Penangguhan itu Allah biarkan dia demikian, mungkin suatu saat dia bertobat, atau kalau tidak, ya nanti akan ada saatnya yang mana dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang menyakiti manusia. Ya. Dia sudah tidak pernah berbuat baik pada manusia, dia menyakiti manusia. Apalagi kedua orang tuanya, dia menyakiti mereka. Ini akan mendapatkan murka Allah. Orang yang mendzalimi manusia, jangan dibiarkan, jangan dikira orang yang mendzalimi manusia bahwa dia itu diridhai oleh Allah, tidak. Allah membenci hamba-hamba yang berbuat zalim kepada manusia. Ya. Menyakiti orang lain, bahkan kepada orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh menzalimi. Jangankan kepada sama muslim. Kepada orang yang bukan muslim pun tidak boleh dizalimi. Ya, tidak boleh dizalimi. Karena orang yang berbuat kezaliman itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang terzalimi berdoa kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, ittaqi da'watal mazlum. Dan takutlah engkau kepada terhadap doa permohonan orang yang teraniaya. Fa'innahu laysa bainahu bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dan Allah SWT. Walaupun dia orang fajir, walaupun dia orang yang jelek, orang yang jahat. Tapi kalau dia dizalimi dan dia minta pada Allah, maka Allah mengabulkan permohonannya. Karena dia terzalimi. Jadi banyak hal-hal yang merupakan yang menjawabkan Allah murka kepada seorang hamba. Di antara yang ada kezaliman, kekufuran, kemunafikan, ya. Dan yang lainnya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya, masih di layanan telepon, kita persilakan kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Silakan. Naam. Ya, terputus kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Di kesempatan pagi hari ini kita sapa kembali. Naam. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana Ibu? Herlina dari Endrekang. Ibu Herlina, langsung ke pertanyaannya, silakan. Mungkin sedikit saya melenceng di permasalahan. Naam. Fadhil nih. Silakan. Misalnya saya ingin meminjam uang, membeli sebuah tanah. Tapi uangnya dari BRI, apakah itu tidak masuk dalam kategori riba? Ya, cukup pertanyaannya. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian satu pertanyaannya. Silakan. Baik, pertanyaan dari Ibu Herlina di Endrekan, Sulawesi. Beliau bertanya tentang seorang yang ingin membeli sebidang tanah atau sebuah rumah. Dengan cara dia meminjam uang dari salah satu bank konvensional. Apa ini termasuk riba? Ya termasuk riba. Karena setiap pinjaman itu membayar bunga. Ya. Maka dia tetap namanya riba ya riba. Ya. Namanya riba tetap riba. Tidak bisa kemudian dialihkan ke mana yang lain. Ya, bahkan pinjaman di bank itu, ya, apabila misalnya seorang pegawai negeri meminjam, itu bayarannya jauh lebih besar daripada kalau dia tidak meminjamnya. Seorang pinjam 15 juta, itu bayarannya kalau dipotong dari gajinya bisa 2 kali lipat. Pelunasannya sampai 30 juta. Itu kan jelas riba dan jelas memberatkan orang yang meminjamnya. Maka dari itu kami tidak menganjurkan Anda atau saudara yang bertanya atau siapapun, kalau memang tidak punya duit, bersabarlah, minta pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Ya. Jangan kita tergesa-gesa. Ya. Jadi apa yang ditanyakan tadi termasuk kategori riba yang memang tidak dibenarkan oleh agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang bermain dalam masalah riba, ini dampaknya sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, satu dirham yang dimakan dari riba itu lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali. Ya. Hadis sahih. Jangan kita gampangkan masalah riba. Makan uang orang, apalagi di masyarakat kadang-kadang satu dengan yang lainnya. Yang satu meminjamkan uang pada orang lain dengan catatan dia membayar 2 kali lipat. Ya, atau setiap terlambat membayar bunganya, maka akan meningkat bunganya. Na'udzubillah. Inilah riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini akan diperangi oleh Allah. Pelaku riba itu akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia di hari kiamat kelak dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan. Seperti orang kemasukan setan. Dia tidak bisa berdiri tegak di hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu orang yang makan riba atau yang dia memberikan riba kepada orang lain supaya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita dari perbuatan riba. Baik mengambil ataupun memberikan. Karena orang yang mengambil, memberikan, sama halnya. Tidak ada bedanya. Syahidnya, yang saksinya, yang menulisnya. Semua mereka mendapat dampak dari dosa riba tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan karena terbatasnya waktu, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan sesi tanya jawab kali ini, Ustaz. Mohon maaf juga untuk para pendengar maupun pemirsa. Sebagai ikhtitam di kesempatan perjumpaan kajian kali ini, Ustaz, Fadhil. Nah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Marilah kita membangun dalam kehidupan kita ini, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Seorang mukmin yang mencintai saudaranya karena Allah. Maka apabila dia melihat saudaranya sama muslim berbuat dosa, berbuat maksiat, dia ingatkan. peringatannya ini karena wujud cinta kepada orang tersebut. Bukan karena benci, tetapi karena mencintai orang itu, maka dia menegurnya. Adapun yang dibenci adalah perbuatan. Tapi masih ada cinta dalam dirinya untuk menyelamatkan orang tersebut. Menyelamatkan saudaranya. Dan dia memberi peringatan. Karena kadang-kadang untuk menyembuhkan satu penyakit itu, dia memberikan pil yang pahit. Terasa pahit luar biasa. Tapi kepahitan itu mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan. Dengan seorang menegur, menasihati, kadang-kadang dengan perkataan yang keras, perkataan yang menyakitkan, tapi bagus, baik. Menyakitkan dalam arti sebagai peringatan baginya. Ya, sebagai peringatan baginya. Oleh karena itu tidak ada yang lebih indah dari persahabatan karena Allah, cinta karena Allah, dan murka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin dan orang-orang yang kita cintai karena Allah. Karena orang-orang yang kita cintai karena Allah terkadang lebih bermanfaat bagi kita daripada keluarga kita sendiri. Daripada keluarga kita sendiri. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau seorang tabi'in, seorang yang soleh, seorang yang zahid, taat pada Allah ta'ala. Beliau mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilayna min ahlina. Saudara-saudara kami yang kami cintai karena Allah, itu lebih kami cintai daripada keluarga kami sendiri. Lalu beliau menyebutkan apa alasannya. Mengapa demikian? Kata beliau, ikhwanuna yudhakkirunana bil akhirah. Karena saudara-saudara kami yang kita cintai karena Allah, mereka itu mengingatkan kami tentang akhirat. Wa ahluna yudhakkirunana bidunya. Sementara keluarga kita kadang-kadang mengingatkan kita tentang dunia. Tentang dunia. Maka dari itu marilah kita mengambil dari perilaku para salaf, perilaku pendahulu kita yang soleh. Mereka adalah contoh-contoh dalam kehidupan ini. Agar kita mendapatkan inspirasi dari ucapan-ucapan mereka, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Qul qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.